السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقدر ما تتعنى نال ما تتمنى. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة الجمعة من رحمة الله. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, khususnya nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat kesehatan. Alhamdulillah dengan karunia Allah kita dapat menjalankan berbagai aktivitas serta kewajiban termasuk melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dan kita diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga kita dapat meningkatkan kudus iman dan takwa kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tiada henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'i tabi'in ila yaumil ma'ad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menganjurkan serta mendorong kita semua untuk meraih kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, sebagaimana tersirat dalam doa kita sesaat: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun demikian, kebahagiaan itu tidak bisa datang tiba-tiba, tetapi harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suci Al-Qur'an: Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Dengan demikian, kebahagiaan, kesuksesan harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Dan usaha itulah yang merupakan kewajiban bagi kita dan keberhasilan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "An-nasu bi tadbir, Allahu bi taqdir." Manusia berencana, Allah lah yang menentukan. Kita boleh berusaha apapun dan itu harus kita lakukan. Karena itu ikhtiar itulah yang dinilai, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhtiar itulah yang merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang ikhtiar itu niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suci Al-Qur'an: "Wa qul imanu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin." Sumatradun ila alimil ghaib wa syahada fayunabiukum bima kuntum ta'malu. Wa kuli amalu, katakan Muhammad, i'malu, bekerjalah kamu sekalian. Fasirallahu malukum wa rasuluhu wal mu'minun. Kemudian Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman yang akan melihat amal kalian. Kemudian kamu dikembalikan ke alam ghaib dan alam nyata, dan kamu diberikan informasi tentang apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan sekali kepada kita kewajiban kita untuk berusaha, kewajiban kita untuk berikhtiar. Dan yakinilah bahwa apapun yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Semuanya rekod tercatat di lembaran Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk, banyak sedikit, positif negatif, semuanya rekod di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak akan diberikan laporan tentang apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah kita umat Islam harus punya wawasan ke depan bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, baik untuk hari ini maupun untuk hari esok, terutama kelak di akhirat. Karena itulah Islam mengajarkan kepada kita tentang azas keseimbangan atau wazun antara dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Kalau kita telaah Al-Quran, banyak sekali ayat Quran yang menyatakan seperti itu. Antara lain Allah berfirman, janganlah sekali-kali karena urusan duniamu kemudian kamu melupakan akhiratmu, urusan akhiratmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyatakan, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratihi li dunyahu hatta yusiba minkum jami'an. Fa'inna dunya balawar ilal akhirah wa la takununa kala'alan nas. Kamu sekalian tidak termasuk golongan orang-orang yang baik manakala meninggalkan urusan dunia hanya untuk urusan akhirat. Demikian pula sebaliknya, kamu juga tidak termasuk golongan orang-orang yang baik manakala meninggalkan akhirat hanya untuk urusan dunia. Kamu termasuk orang yang baik manakala dapat mengerjakan dua-duanya. Karena sungguhnya dunia itu adalah media bagi kita untuk meraih kebahagiaan akhirat. Wala takununa kala'alanna. Rasulullah SAW katakan, sekali-kali janganlah kamu menjadi beban bagi orang lain. Jadi jelas sekali betapa perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bekerja keras menyeimbangkan antara dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Karena itu kita ada alasan kita bermalas-malasan baik untuk urusan duniawi maupun untuk urusan ukhrawi, kita malah tidak ada alasan bagi umat Islam. Dan sekali-kali janganlah kita menjadi beban. Jadi harus mandiri. Islam mendorong sekali kemandirian. Bahkan Islam melarang kita, mencela kita manakala kita suka minta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Ma yazalu rajul yas'alun nas hatta ya'ti yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi mas'atul lahmin." Tidaklah seorang orang meminta-minta kepada manusia kecuali kelak di akhirat tidak ada lagi daging di wajahnya. Jadi betapa minta-minta itu sangat tercela di dalam ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan ikhtiar kita untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengingatkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Setelah kau tunaikan salat, Hendaklah kamu bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah. Dan sembari mencari karunia Allah, Allah perintahkan kita untuk ingat Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, agar kamu memperoleh kebahagiaan, keberuntungan. Kenapa Allah berfirman ketika kita mencari karunia Allah, kita diminta untuk ingat Allah banyak-banyak? Karena orang kalau di masjid pasti ingat Allah. Tetapi ketika mencari karunia Allah di kantor, mendatang MOU, mendatang kontrak kerja, potensi untuk menyimpang dari ajaran Allah terbuka, godaannya sangat kuat. Terjadinya abuse of power, korupsi, kolusi, nepotisme, maaf, dan sebagainya sangat-sangat kuat, sangat terbuka. Itu kita diminta untuk selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kata dalam satu hadis, la yasri as-sari hin yasrik wa mu'min. Tidaklah orang itu mencuri kecuali pada saat mencuri itu imannya kosong, imannya lagi lepas. Karena itu kita diminta untuk selalu memperbaharui iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana Rasulullah saya caranya memperbaharui iman? Bi'ikhtari qawli la ilaha illallah, dan memperbanyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tanya Tuhan, bismillah, semoga yang memberikan berkat, semoga saya dilindungi Allah dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, insyaAllah rezeki yang kita peroleh, rezeki yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari berbagai penjelasan baik ayat-ayat suci Al-Quran maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa ajaran Islam itu sangat luar biasa mendorong umatnya untuk bekerja keras, mendorong umatnya untuk mempunyai etos kerja yang luar biasa, etos kerja yang memberikan spirit untuk tidak pernah pesimis, tapi sebaliknya senantiasa optimis. Karena optimisme itu yang dapat memberikan energi positif bagi kita untuk selalu bergerak maju. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang yang berputus asa. Dan orang yang berputus asa termasuk kategori golongan orang yang kufur nikmat. Allah berfirman, wala ta'asu bi rahillah innahu la ya'asu bi rahillah idzal qawmul kafirun. Sekali-kali janganlah kamu putus asa dengan Allah. Sungguhnya tidak pernah putus asa kepada Allah kecuali mereka orang-orang yang kufur. Di dalam beberapa tafsir dikatakan kufur nikmat. Karena itu kita harus bekerja, kita harus berkarya, kita harus bergerak maju. Manjada wajada, siapa yang berusaha dia yang akan mendapatkan. Karena itulah mengutip pernyataan Muhammad Iqbal, on the third house is out of free, static condition means was on the moon, has gone ahead, was futile, even while was cast. Berhenti, tak ada tempat di jalan ini. Sikap lambat berarti mati. Mereka yang bergerak, merekalah yang maju ke depan. Mereka yang menunggu meski sejenak pasti terjelas. Betapa tantangan kehidupan semakin berat. Oleh karena itu, kita umat Islam sebagai komponen terbesar bangsa Indonesia tentu mempunyai tanggung jawab sejarah dan peran yang penting dan strategis untuk membawa bangsa ini ke arah kemajuan, ke arah kehidupan yang lebih baik, ke arah kehidupan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, dengan niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bergerak maju, membawa bangsa Indonesia, membawa umat Islam ini ke arah kehidupan yang lebih baik di seluruh dimensi kehidupan. Sembari tentunya niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu juga sebagai cinta kita kepada bangsa dan negara. Hubul waton minat iman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, kemudahan dan ridha kepada kita, sehingga kita memperoleh kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim innahu was-sami'ul 'alim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari berbagai penjelasan dari khutbah pertama jelas sekali bahwa ajaran Islam itu luar biasa. Karena itu bagi kita umat Islam, bagaimana melaksanakan ajaran Islam, mengambil apinya Islam, kata istilah Bung Karno, semangat ajaran Islam yang luar biasa, kita transformasikan, kita transformasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ikhtiar kita untuk menjadi khairu ummat, umat yang terbaik, menjadi kenyataan. Dan karena itu, niat yang baik itu, kita sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan ridha kepada kita, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di seluruh dimensi kehidupan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuanfi ni'amahu yakafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma waffiq lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari Jumat yang mulia ini ya Allah, kami bersimpul di hadapan-Mu memanjatkan doa kepada-Mu ya Allah, kiranya Engkau kabulkan doa kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma ya Aziz, Tuhan yang Maha Mulia, berikan kemuliaan kepada kami, keluarga kami, anak keturunan kami, muslimin dan muslimat, dimanapun mereka berada. Allahumma anzilir rahmah wa ni'mata lana wa ala sa'i ahli baladina Indonesia. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, pencurah rahmat, curahkan rahmat dan rahimu kepada kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar Indonesia. اللهم لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما تحمل على الذين من قبلنا. اللهم يا الله Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik jagat semesta, janganlah sesat kami Allah dengan dosa dan kelalaian kami. Lindungi kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami, dari berbagai musibah, bala, bencana dan malapetaka ya Allah. Allahumma ya yassir kull asir, yassir lana kull asir, fa inna taysir al asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaj al bayan wa tafsir, hajatuna ilayka kathir, innaka alimun biha wa basir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhkuru Allah al-azim yadhkurkum. Fashkuruhu li ni'amihi yazidkum. Was'aluhu min fadlihi fikum. Waladhikru Allah akbar.